Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca kitab yang ditulis oleh al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yakni At-Da' wa At-Dawa'. Masih melengkapi pembahasan sebelumnya, dalil-dalil yang beliau paparkan terkait dengan ancaman-ancaman bagi pelaku dosa, hasil akhir atau balasan-balasan orang-orang yang bermaksiat melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ini membantah bagi orang-orang yang merur, yang tertipu dengan diri-diri mereka, senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah, dosa-dosa, akan tetapi merasa dosa-dosa kemaksiatan yang dilakukannya itu sangat mudah untuk hilang, lenyap dengan anggapan-anggapan yang mereka anggap dari nas-nas hadis yang berisi harapan, tanpa melihat dalil-dalil yang berisi ancaman, baik dalam Al-Quran maupun sunnah dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, Al-Imam rahimahullah akan menyebutkan hadis yang panjang dari sahabat Al-Barra bin Azib. Akan tetapi sebelumnya kita tekankan sekali lagi bahwasanya muslimin mukminin berjalan di muka bumi ini dalam beribadah kepada Allah harus seimbang. Dua sayap yang senantiasa dia harus jaga, al khauf wa raja. Karena sekian dalil Allah maupun Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimana ujian, yaitu ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang rojak harapan dia kepada Allah dan khaufnya ini ada di dalam setiap amalan ibadah dia. Di antaranya firman Allah Taala yang menunjukkan kita harus senantiasa seimbang antara rasa harap, perasaan cemas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yata'unana rahbaw wa rahaba wa kanu lana khashin. Sungguhnya mereka yusari'un, bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, dan wayata'unana meminta berdoa kepada kami kepada Allah penuh rohban warohaban. Rohban yakni roja, penuh harap, warohaban al-sawf, yakni dengan penuh kecemasan, rasa takut. Wa kanu lana khasyi'in, dan mereka kepada kami, yakni termasuk orang-orang yang khasyi', orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi antara roja dan khauf ini harus ada, tidak timpang salah satunya saja, ya. Tidak hanya rojanya yang dibesarkan maupun khaufnya saja sehingga malah mengalahkan satu dengan yang lainnya. Qala rahimahullah wa fil musnad, terdapat dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah min hadithil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seseorang dari kaum Ansar. Fantahaina ilal qabr, maka sampailah kita pada pekuburan. Walamma yulhad, akan tapi belum selesai orang-orang melakukan penggalian, membuat liang lahatnya belum selesai. Fajalasa Rasulullah SAW wajalasna haulahu, maka Rasulullah pun duduk menunggu. Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Ka'anna ala ru'usina thayyib, seolah-olah di atas kepala-kepala kami ada burung. Saking tenangnya, hikmatnya di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat. Wa fi yadihi 'udun yanquthu bihi fil ab, dan di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sebatang ranting yang beliau gunakan untuk menggores-gores tanah. Farafa'a ra'sah, maka kemudian beliau menengadahkan, mengangkat kepala beliau. Faqala ista'iru billahi min adabil qabr, mintalah perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Marrotain aw thalathan, ista'idu billahi min adabil qabr, ista'idu billahi min adabil qabr. Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk meminta perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Sampai di sini, maka hadis ini bisa menjadi dalil bahwasanya adab kubur ini benar-benar hak, ya, benar adanya. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena ternyata di sana ada orang-orang yang mengingkari adab kubur. Di antaranya dari aqlaniyun, orang-orang yang memuja akal-akal mereka dengan dalil katanya ada azab. Nah, dibongkar nyatanya masih utuh, tidak ada bekas mana terbakar atau ada yang dipukul atau mana yang dihimpit, masih utuh jasadnya. Dan ini telah berlalu, bagaimana membantah orang-orang yang demikian. Ya. Akan tapi kita sebagai muslimin mukminin harus yakin, ya, karena masalah-masalah gaib, khabar-khabar yang Rasulullah SAW sebutkan, ini perkara-perkara yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ini dalil yang sharih, yang jelas. Bagaimana mungkin seorang nabi meminta kepada umatnya perlindungan dari adab kubur kalau adab tersebut tidak ada? Ya. Ini suatu yang muhal, yang mustahil. Karena benar-benar adab ini ada. Begitu pula sebaliknya, nikmat kubur itu pun benar adanya. Ya. Dan hadis ini, nanti hadis yang panjang ini akan menjelaskan bagaimana perjalanan ruh seorang hamba yang mukmin dan kafir, bagaimana kesudahan mereka. Kalau masih belum puas, kalau ini dalil terkait dengan adanya azab kubur, mana dalil dalam Al-Quran. Nah, itu hadis diriwayatkan manusia mungkin ada salahnya. Ya. Dalam Al-Quran pun ada. Ya. Walaupun misalnya seandainya tidak ada pun, hadis dari Rasul ya sudah mencukupi. Ya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, mengisahkan kondisi Fir'aun, keluarganya dan bala tentaranya. Bagaimana perkara yang mereka rasakan sebelum azab yang hakiki di neraka nanti. Ya. Di kuburannya sudah sekian azab mereka rasakan. Na'udzubillah. Allah kisahkan kondisi Fir'aun dan bala tentaranya ini. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Di mana an-nar, neraka ini ditampakkan kepada mereka ghuduwwan wa 'ashiyyan, pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan nanti di hari kiamat ketika ditegakkan yaum sa'ah, ini hari kiamat nanti, maka Allah perintahkan kepada malaikatnya, masukkan ala Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya, keluarganya, semuanya ke dalam azab yang sangat atau yang seperti di neraka. Ya. Ayat ini tidak ada khilaf sekalipun, satupun dari ulama, melainkan berbicara tentang kondisi di dalam kuburan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. An-nar yang dinampakkan, yakni semasa mereka di alam alam barzah, alam kubur. Nah. Hadis yang lain dari Ibnu Umar untuk lebih menegaskan, meyakinkan bagaimana azab ini benar-benar memang ada, ya. Sehingga kita tidak ada keraguan sedikit pun. Muttafaqun alaih, disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adhu bil ghadati wal 'ashi. Sungguh salah satu di antara kalian jika sudah mati, ya, uridu alaih, akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya. Bil ghadati wal 'ashi, pagi hari dan petang hari, ditampakkan kepadanya. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Kalau dia termasuk dari penduduk surga, maka dia akan dinampakkan dari surga. Surga akan dinampakkan oleh Allah kepadanya. Karena apa? Min ahli jannah. Wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Kalau dia termasuk kepada Allah penduduk neraka, maka yang tampak baginya adalah neraka. Fa yuqal, dan dikatakan hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumul qiyamah. Ini tempat dudukmu. Ya, dikatakan kepada ahli kubur ini tempat dudukmu hingga engkau dibangkitkan oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Ini sangat jelas sekali, ya. Berarti ini kondisi orang yang berada di alam barzah, alam kubur. Dia mati, dinampakkan padanya tempat duduknya nanti bagaimana. Sehingga orang mukmin ketika sudah melihat kalau yang dinamakan jannah, doanya ya bersegera, ya, minta supaya segera ditegakkan kiamat, karena melihat kenikmatan yang Allah nampakkan kepada dia. Sebaliknya orang-orang kafir minta untuk ditangguhkan terus, diulur-ulur terus, karena mengerikannya tempat duduknya nanti dia. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini beberapa dalil terkait dengan bahwasannya azab al-qabr ini hakiki, benar adanya. Qala rahimahullah, thumma qala, kemudian melanjutkan hadis dari Abdullah bin Azib. Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun min as-sama' bidal wujuh. Sungguh seorang hamba yang mukmin, jika ia sudah berpisah dari dunia, meninggal, menuju kepada akhirat, maka akan turun kepadanya malaikat dari langit yang bidul wujuh, yang putih, bersih wajahnya. Ka'anna wujuhahum asyams, ma'ahum kafanun min akfani al-jannah. Wajah-wajah mereka seperti matahari yang putihnya. bersama mereka kain kafan dari kafan-kafan ahlul jannah, yakni minal harib, dari sutra. Wa hunutun min hunutil jannah, dan wewangian dari wewangian-wewangian surga. Hatta yajlisu minhu matal basar, hingga mereka duduk ya, di samping orang yang meninggal ini, hingga sejauh mata memandang. Saking apa? Saking banyaknya malaikat yang hadir, yang datang. Summa yaji'u malakul maut, maka setelah malaikat-malaikat yang putih wajahnya ini duduk, datanglah malakul maut. Malakul maut ini nama malaikat pencabut nyawa. Ya. Kalau kita dahulu di masa sekolah ada namanya malaikat Izrail. Nah ini dhaif hadisnya. Yang benar malakul maut sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Disebutkan dalam Al-Quran penyebutan malakul maut. Ini nama malaikat yang mencabut nyawa. Hatta yajlisa inda ra'sihi, hingga malakul maut ini duduk di samping kepala si mayit. Fayaqul, kemudian ia katakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah. Ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan, keluarlah wahai jiwa yang tenang menuju ampunan dari Allah dan ridhonya. Kalimatnya enak untuk mayit yang mukmin. Fatakhruju tasilu kama tasilu qatrah min faysaqa fayaqbuduha. Maka ruhnya si mayit pun keluar. Keluarnya mengalir sebagaimana aliran tetesan air dari mulut. As-saqa ini tempat air, wadah. Fayaqfuduha, maka malakul maut pun mengambilnya, mengambil ruh tersebut. Dari sini ya, nampak bagaimana ruh itu keluar bagi orang yang mukmin ya, mengalir tenang. Dan ini tidak bertentangan sebagaimana yang Rasul SAW sebutkan. Kata beliau SAW, innal mauta sakarat, sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Ya, benar, ada sakarat, ya, sakaratul maut. Ya. Maka ini tidak ada khilaf, maksudnya tidak ada perselisihan. Karena sakarat ini muqaddimah, ya, permulaan di dalam mukaffarat, penghapus dari dosa-dosa hamba. Kalau hamba ini yang meninggal, dosanya hanya ya, minal mu'minin, maka menjadi mukaffirahnya, rasa sakit yang dia rasakan. Memang perjuangan luar biasa, ujian tersendiri, ruh ketika dicabut. Akan tapi ketika si mayat ini sedikit dosanya, maka akan menjadi peninggi dari derajat dia, akan ditingkatkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada pertentangan. Sakarat memang ada, tapi kondisi bagaimana roh itu keluar bagi orang mukmin demikian. Berbeda dengan nanti dari keluarnya roh orang kafir nauzubillah. Fa idza akhadhaha lam yata'uha fi yadi tarfata'ain hatta yakhuduha. Maka ketika roh ini sudah diambil oleh malakul maut, maka tidak dibiarkan dalam sekejap mata pun. Sangat cepat kemudian para malaikat yang putih wajahnya tadi langsung mengambilnya. Wa ya'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanun. Kemudian diletakkan dalam kafan yang dibawa dan disertai dengan wangi-wangian yang dari jannah. Wa yakhruju minha ka'atiya fi nafhati mis wa jatta 'ala wajhil ab. Maka keluar bau dari mayat ini ya, bau yang sangat wangi, di mana lebih wangi dari harumnya misik yang pernah kita dapati di bumi ini. wewangian yang paling wangi di ada di bumi, ini lebih wangi dari baunya lebih wangi dari itu semua, ya. Yani bau harum dari mayit yang mukmin ini. Fa yasqutuna biha, maka setelah ditaruh di dalam kafan dengan wewangiannya, kemudian mayit ini dibawa naik, nah, menuju ke langit. Fala yamruna biha ala mala'in minal malaikati sama' illa qalu ma hadha ar-ruhu thayyibah. Maka ketika dibawa, tidaklah mereka melewati dari sekumpulan malaikat yang ada di langit, melainkan yang dilewati ini para malaikat akan mengatakan, ma hadhihi ar-ruhu thayyibah. Ruh siapa yang baik ini, yang harum baunya ini? Fayaqulun, maka malaikat yang membawa pun menjawab, ruhu fulan ibnu fulan, ruhnya fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yasma'u yusammunahu biha fid dunya, disebutkan dengan nama-nama yang paling baik ketika disebut di dunia, nama-nama kesuaan dia yang terbaik, maka itu yang disebut di hadapan para malaikat. Hatta yang tahu biha ila sama'i dunya, hingga dia sampai pada langit dunia. Ya, karena langit itu semua ada pintunya. Langit di 7 lapis itu setiap lapisnya ada pintu dan penjaganya masing-masing. Fa yastaftihuna lahu, maka malaikat yang membawa ini pun meminta supaya dibukakan pintu langit. Fa yuftahu lahu, maka dibukakanlah langit itu pada ini malaikat dan mayit tersebut. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka kemudian mayit ini pun dijemput, ya, oleh penghuni dari tiap-tiap langit yang ada, diantarkan ke langit berikutnya. Semua ingin partisipasi, ya, karena kondisi mayit yang baik minal mu'minin. Hatta yantahi biha ila sama'is sabi'ah, hingga berakhir pada langit yang ketujuh. Demikian gantian di masing-masing langit, semua ingin membantu. Fa yaqulu Allah azza wa jal, maka Allah pun berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin." Catatlah catatan hambaku ini di 'illiyyin, tempat yang tinggi. Wa'iduhu il af, dan kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum fi wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sungguh dari bumi aku menciptakan mereka, yakni dari tanah. Wa fiha u'iduhum, dan padanya pula mereka akan dikembalikan. Kalau mati, ya, di kuburnya juga di bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi pula mereka nanti akan dibangkitkan pada kali yang lain. Qala fatu'adruhu fayatihi malakan. Maka kemudian mayit ini pun dikembalikan rohnya. Fayatihi malakan, kemudian didatangi dua malaikat. Apa? Munkar wa nakir. Fayutslisanhu fayakulani lahu. Kemudian kedua malaikat ini mendudukkan si mayit. Kemudian keduanya berkata kepada si mayit, bertanya dengan soal yang ma'ruf, ya, tiga soal yang kita wajib untuk ketahui dan mempelajarinya. Ya, kalau kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, jadi usul salasah, tiga landasan pokok itu membahas perkara ini. Karena ini pula yang akan ditanya di kuburan kita. Jadi nalkin si mayit untuk menjawab soal malaikat itu tidak ketika matinya, tapi ketika kita hidup ini belajar. Ya, ma'rifatul abdi rabbah, pengenalan kita kepada Rabb kita. Wa ma'rifatul abdi dinahu, pengenalan hamba kepada agama yang Islam yang kita anut. Wa ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammad SAW, pengenalan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Tiga perkara pokok. Dan ini nanti yang akan ditanya. Di alam barzah atau alam kubur. Man Rabbuka? Pertanyaan pertama. Siapa Rabbmu? Yang tidak pernah belajar. Ya. Bagaimana jawabnya? Tapi kalau mukmin dia, ya, mukmin benar keimanannya, Allah akan kokohkan jawaban tersebut. Fayaqul, maka mayit ini pun menjawab, Rabbi Allahu Azza wa Jal. Rabbu adalah Allah Azza wa Jal. Dengan mantap. Fayaqulani, lahu, maka Munkar Nakir menanyakan soal berikutnya, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul dinil Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, pertanyaan berikutnya, ma hadza ar-rajul alladhi bu'itha fikum, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Didatangkan Rasulullah SAW. Fayaqul huwa Muhammad Rasulullah. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Dan ini yang dinamakan dengan fitnah kubur. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Munkar dan Nakir. Mukmin, Allah akan kokohkan jawabannya. Bisa jawab soal semuanya. Fayaqulani lahu. Ada pertanyaan tambahan. Dari tiga yang pokok itu. Wa ma ilmuka, dengan apa kamu ketahui? Bisa menjawab itu semua. Apa yang melandasinya? Fayaqul, maka dia menjawab, qara'tu kitab Allah Azza wa Jal, fa'amantu bih, wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Dan aku beriman dengannya. Aku pun membenarkannya. Jawaban-jawaban yang tegas lengkap. Fayunadi munadin minas sama, maka setelah jawaban ini semua, maka ada yang fayunadi munadin yang menyampaikan dari atas langit berbicara, anna sodaku abdi, sungguh telah benar hambaku ini, fafrisuhu minal jannah, maka hamparkanlah hamparan dari surga. Makanya Allah yang memerintahkan. Yang berkata ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal bisuhu minal jannah. Yang kedua, yang pertama apa? Mendapatkan hamparan dari hamparan surga. Ini keutamaan pertama bagi mayit yang mukmin. Pakaikanlah dia dengan pakaian dari jannah. Yang kedua. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan baginya pintu dari pintu menuju al-jannah. Pintu menuju al-jannah sudah dibukakan untuk ahlul qabr yang mukmin ini. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basar. Maka mendatanginya, ya, min ruhiha wa tibiha. Ini Allah Ta'ala alam syar. Wa yusahu lahu fi qabrihi madda basar. Maka kemudian, ya, keutamaan berikutnya, ya, Rasul sebutkan yang dilapangkan pada kuburannya madda basar, sejauh mata memandang. Yang kita tahu bagaimana ukuran kuburannya. Tapi ketika mukmin, ya, di antara janji yang Allah sebutkan yang disiapkan kenikmatan bagi mayit ini adalah apa? Akan dilapangkan sejauh mata memandang. Bisa kita bayangkan berapa luasnya. Tidak cukup hanya di sini. Wayatihi rajulun hasanul wajhi, akan mendatangi dia seorang laki-laki yang bagus wajahnya. Hasanut tiyab, bagus pakaiannya. Tayyibur rih, harum baunya. Fayakul, laki-laki ini akan mengatakan, abshir billadhi yasurruka hada. Abshir billadhi yasurruka. Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Hada yaumukal ladhi kunta tu'ad. Ini adalah hari di mana engkau dahulu pernah dijanjikan. Ini yang kau dapatkan sekarang. Jerih payahmu di dunia, amalanmu, kebaikanmu, amalan solehmu, semua sekarang ini yang kau rasakan. Fayaqul, maka mayit pun berkata, man anta, siapa engkau? Fayajhuka alladhi, fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Wajahmu nampak wajah yang membawa kebaikan. Karena tampilannya yang masya Allah, harum baunya, wajahnya yang bagus, ya, pakaiannya bagus. Fayaqul, maka laki-laki ini pun menjawab, ana amaluka sholih, aku adalah amal sholihmu. Amalan sholih yang kita lakukan di dunia nanti bisa berubah wujud yang menemani kita di kuburan, tempat yang gelap gulita. Tidak ada siapa-siapa, ditemani dengan orang yang rupawan demikian. Ini sangat betah sekali, menyenangkan. Dan ini memang tujuannya untuk menenangkan seorang hamba yang mukmin. Maka mendengar, mendapatkan ini semua, maka si mayit fayaqulu rabbi aqimissah. Wahai Rabbu, ya Allah, tegakkan hari kiamat. Minta segera, karena apa? Sudah tahu tempat duduknya. Pintu jannah sudah dibukakan untuknya. Tempatnya nanti di mana sudah Allah tunjukkan. Maka permintaan dia kepada Allah segera untuk ditegakkan hari kiamat. Rabbi aqnisa. Wahai Rabbu, tegakkan hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali. Hingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ya, yang diingat keluarganya, ya, dan hartanya. Ya, ini perkara yang sudah tidak ada pelarangan sama sekali. Ya. Ini yang diharapkan hamba mukmin. Nah, dan kenikmatan-kenikmatan yang akan mereka raih. Qala selanjutnya, wa innal 'abdal kafir, ini yang menjadi kebalikannya. Idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa yaqbalun al-akhirah nazala ilayhi malaikatun minas sama' sutal wujuh. Sesungguhnya seorang hamba kafir jika telah berpisah dari dunia, mati, dan menuju ke akhirat, maka akan turun kepadanya malaikat dari langit sutal wujuh, kalau tadi bidal wujuh, wajah yang putih bersih, ini sebaliknya wajah yang hitam. Mahumul musuh, bersama mereka apa? Kain yang kasar. Kalau tadi sutra, ini kebalikannya. Kain kasar. Faya jelisuna minhu maddal basor. Maka sama, datang sekian malaikat berbondong-bondong, sejauh mata memandang. Thumma yajiu malakul maut. Maka kemudian datang juga sama seperti tadi malakul maut, malaikat pencabut nyawa, hatta yajlisa inda ra'sihi, hingga kemudian duduk di samping kepala si mayit. Fayaqul, dan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sahatin minallahi wa ghadab. Tiga ucapannya. Wahai jiwa yang khabithah, kotor, jiwa yang jelek, keluarlah menuju murka dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan. Nah, sudah perkataan yang mengerikan. Kalau tadi menuju ampunan Allah, ini menuju murka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Qala fatarqa fi sahati. Maka malakul maut ini pun tenggelam masuk ke dalam jasadnya. Fayantazimuha kama yunza'us safut minas sufufil muttal. Cara nyabutnya beda. Kalau tadi mengalir seperti aliran air yang keluar dari wadahnya, ini ditarik sebagaimana apa? Dicabutnya duri di dalam kapas yang basah. Bisa dibayangkan. Duri di dalam kapas yang basah ditarik, ya, secara kasat mata kalau itu saja bagaimana menariknya duri itu bisa keluar, luar biasa sulitnya. Demikian kondisi ruh orang yang kafir ketika dicabut. Nah, fayakhudhuha, maka malakul maut pun mengambilnya dengan cara tadi. Fa idza akhadha lam yata'uha fi yadi tarfatain, sama, ya, tidak dibiarkan lama, langsung diambil oleh malaikat yang berwajah hitam tadi dalam sekejap mata. Hatta yaja'aluha fi tilkal musuh, kemudian ditempatkan di kain yang kasar. Wa yakhruj minha ka'antani rihi jifatin wajadta 'ala wajhi al-ardh, maka keluarlah bau yang sangat busuk, ya, lebih busuk dari bau yang paling busuk yang ada di dunia yang kita dapati. Ini baunya berkebalikan dengan yang mukmin tadi. Luar biasa busuknya yang keluar dari mayit ini. Fayasqutuna biha, maka sama dibawa naik pula ke langit. Fala yamurruna biha 'ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhul khabitha. Tidaklah mereka melewati dari sekumpulan malaikat, melainkan malaikat juga tanya, ini rohnya siapa yang bau busuk ini? Roh yang jelek ini rohnya siapa? Fayaqulun, mereka menjawab, rohu fulan bin fulan bi'akbahi asma'ih allati kana yusamma biha fid dunya. Ini rohnya fulan bin fulan. Kalau tadi mukmin disebutkan dengan nama yang terbaiknya. Kalau ini orang kafir disebutkan dengan nama yang paling buruknya. Sebutan yang dia sebut ketika di dunia. Nama-nama yang paling jeleknya. Fayustabtahu fala yuftahu lahu. Maka malaikat pun sama, meminta supaya dibukakan pintu yang pertama, pintu langit dunia. Akan tapi tidak dibuka untuk mayit ini. Summa qara'a Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyar. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit bagi mayit yang kafir ini. Walayat fununa jannah, dan tidak pula mereka akan dimasukkan dalam jannah. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyar, hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini perkara yang muhal, suatu yang mustahil. Unta bisa masuk lubang jarum. Inayah, perumpamaan yang tidak mungkin masuk. Tidak akan dimasukkan Allah ke dalam jannah orang-orang kafir. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah pun berfirman, uktubu kitabau fi sijjin, catatlah catatan untuk mayit ini di sijjin, tempat yang paling rendah, lawan dari illiyin, tempat yang paling tinggi. Wa fil ardi sufla, dan di bumi yang paling rendah. Fatatrah ruhuhu tarahan, maka lemparlah rohnya dengan lemparan yang kuat, ya, dilempar rohnya. Summa qara'a, kemudian beliau SAW membaca ayat, wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama'i fatahtahu tayru aw tahwi birrihu fi makanin sahih. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh keadaannya seperti apa? Kharra minas sama'i, jatuh tersungkur dari langit. Fatah tohuhu at-tayr, dan si apa, kemudian rohnya apa, disambar oleh burung atau dilempar dengan, dilempar oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Kondisi roh orang yang kafir. Fatu'atu ruhuhu fi jasadih, maka dikembalikan rohnya ke dalam jasad mayit ini. Wa ya'tihi malakan fa yajlisan, maka kemudian dihampiri dua malaikat, sama yang munkar wa nakir. Kemudian kedua malaikat ini mendudukkan mayit ini. Fa yaqulani lahu man rabbuka, ditanya dengan pertanyaan yang sama, siapa rabbmu? Maka mayit ini pun menjawab, fa yaqul ha ha la adri, ya, terdagak, ha ha gak tahu. Ditanya lagi, madinu gak? Fayaqul, ha ha la adri, gak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itha fikum? Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqul ha hala adri sama. Tidak tahu, tidak bisa menjawab. Fayunati munadin minas sama. Maka ada seruan dari langit. An kadhiba 'abdi. Sungguh hambaku ini telah dusta. Fafrishuhu minan nar. Maka hamparkan baginya, baginya hamparan dari neraka. Ini balasannya yang pertama. Berkebalikan dengan tadi, hamparan dari jannah ini dari neraka. Wal bisuhu minan nar. Pakaikan dia dengan pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan baginya pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka akan sampai kepada dia harriha, panasnya dan uapnya. Oh nah. Kalau tadi fayatihi ruhuhu ya. Wa ruhati dia ini sampai ke kuburannya, yakni bau harum dari jannah. Ya. Kalau ini rasa panas dari neraka menghampiri dia di kuburannya, sampai dia rasakan panas dan uap dari neraka. Kalau ada di jannah, bau harum mewangian jannah itu sampai ke kuburan dia. Ya. Ini keutamaan bagi orang yang mukmin, dan ini sudah merupakan adab bagi yang kafir. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Rasa panas dan uap dari neraka itu nyampe ke kuburan dia. Alhamdulillah. Ya, bisa dibayangkan bagaimana ngerinya kondisi mayat yang kafir. Wa yudayyaqu alaihi qabruh. Maka disempitkan kuburannya. Kalau tadi dilapangkan sejauh mata memandang, ini dihimpit, disempitkan sesempit-sempitnya sampai di lafal yang lain bertelmu tulang belulangnya, tulang rusuknya saling bersilangan. Alhamdulillah. Karena dihimpit. Hatta tahtali fihi adla'uh. Hingga saling berhimpitan tulang rusuknya. Wayatihi rajulun qabihul wajh. Sama ini pun didatangi dengan laki-laki yang kalau tadi hasanul wajh ini qabihul wajh. Wajah yang buruk. Qabihul thiyab. Pakaian yang buruk. Yang jelek. Muntinir rih. Bau yang busuk. Fayakun abshir billadhi yasuf. Bergembiralah dengan perkara yang menjelekkanmu. Perkara yang menjelekkan disuruh bergembira. Dari mana datangnya? Karena apa? Ini bentuk ikob, hukuman azab bagi orang kafir ini. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Ini adalah hari di mana engkau dahulu dijanjikan. Kalau mengingkari ayat Allah, berani melakukan kesyirikan-kesyirikan padanya, mati dalam keadaan kafir, musyrik. Ini yang Allah janjikan. Sekarang dirasakan. Fayaqulu, wa man anta? Maka dia pun tanya, siapa engkau? Wa wajhuka alwajhul ladzi yaji'u bisyarr. Sungguh wajahmu wajah yang mendatangkan kejelekan. Maka laki-laki pun menjawab, fayaqul, ana amalukal khabith. Aku adalah amalanmu yang jelek. Amalan yang jelek pun berubah nanti wujudnya. Allah wujudkan dengan laki-laki yang luar biasa. Bau busuknya dan jelek rupanya. Fayaqul rabbila tuqini sa'ah. Maka laki-laki mayit ini pun doanya kepada Allah. Karena azab yang sudah dia terima tadi. Meminta supaya jangan kau tegakkan kiamat ya Allah. Jangan kau tegakkan hari kiamat. Supaya merasa lumayan di azab di kuburan dibandingkan dengan neraka. Yang sudah tahu bagaimana kondisinya nanti. Tempat duduknya. Ya, balasan yang akan lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Di kuburannya saja sudah demikian kondisinya. Maka sekian dalil disebutkan bagaimana ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini kemudian kalau kemudian masih berdalil hanya pada perkara-perkara yang ada harapannya di sana. Ya. Tidak memandang dalil-dalil yang terkait dengan ancaman. Ya sungguh. Benar-benar yang demikian tertipu. Sekian dalil. Ancaman-ancaman yang Allah sebutkan maupun Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Ini menunjukkan harus seimbang. Ada perkara-perkara yang harus kita hati-hati padanya kita jauhi. karena sekian ya, ancaman yang mengerikan ketika perkara itu tetap dilanggar. Mati di dalam kekufurannya, kesyirikannya, na'udzubillah. Wa fi lafzi li Ahmad aidha, dan dari Imam Ahmad pula lafaz yang lain, summa yuqayyadu lahu a'ma asam abkam, kemudian yuqayyadu lahu a'ma, yakni ditetapkan baginya bersama a'ma yang buta, tuli, bisu. Nah, ini menemani di kuburannya ini. Ini bagi yang kafir. Fiyadhi mirzabah. Di tangan orang yang akma asom wa abkam ini, mirzabah. Ini alat pukul. Lau dharaba biha jabalat kana turaba. Kalau seandainya mirzabah ini digunakan untuk memukul gunung. Gunung ini ya, yang dipakai untuk yang dipukulkan, ini kondisinya akan hancur lebur menjadi debu. Kalau mirzabah ini digunakan untuk memukul gunung. Yes. Dan ini fayatribuhu dorbatan hatta yasiru turoba, digunakan untuk memukul ini, ya, mayit ini. Mukul dengan satu pukulan hatta yasiru turoba, hingga hancur lebur menjadi debu. Summa yu'idullahu kama kana. Kemudian apa? Tidak cukup sekali. Allah kembalikan kondisinya hancur lebur, Allah satukan lagi, Allah utuhkan lagi sebagaimana semula. Fa yadribu darbatan ukhra, dipukul lagi dengan pukulan berikutnya. Fa yusihu sayhatan yasfahu kullu syai'in illa thaqalain. Ya, saking mengerikan dan sakitnya teriakan orang yang dipukul dengan mirzabah ini, menjerit dengan jeritan yang luar biasa sangat keras, mendengar seluruh ini semuanya segala sesuatu bisa mendengar jeritan orang ini, illa taqolain, akan tapi ya dengan hikmahnya Allah kecualikan hanya dua makhluk yang tidak bisa mendengarnya, yakni dari kalangan jin dan manusia. Sehingga kita tidak pernah mendengar jeritan-jeritan mayit musyrik kafir yang diadab. Memang Allah tidak kuasakan kita bisa mendengarnya. Karena bisa, tidak mampu kita. Ya, karena saking mengerikannya. Maka di riwayat yang lain, didapati pernah kuda atau unta itu langsung lari. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah. Maka beliau jawab, "Rasulullah, karena mendengar teriakan dari mayit yang diadzab." Ya, sangat keras ceritanya. Qala Al-Farra bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, "Tsumma yuftahu lahu babun minan nar." Kemudian dibukakan baginya pintu dari neraka. "Wa yumhadu lahu min furshin nar." Dan disiapkan baginya hamparan-hamparan dari an-nar. Subhanallah. Ini hadis perjalanan ruh yang mukmin dan yang kafir bagaimana. Maka kita sebagai mukminin, ya, tentunya al-kayyis yang cerdas akan memilih yang terbaik dan berupaya untuk mendapatkan yang terbaik tersebut. Bagaimana caranya? Maka telah disebutkan, yakni amalan-amalan sholih ini akan menjadikan keutamaan-keutamaan itu diraih. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul tadi, amalan sholih itu yang berubah menjadi seorang makhluk yang akan menemani kita ya, di alam barzah sampai ditegakkannya hari kiamat. Maka ikhwani fillah azami Allah wa iyyakum, sebelum hari itu datang, ya, sebelum datang al-maut, wal-malakul maut, yang kita tidak pernah tahu kapan jatah kita, maka persiapkanlah persiapan-persiapan untuk saat tersebut. Dengan amalan soleh, kita perbarui keimanan, ketakwaan kita setiap waktu, setiap saat. banyak berpikir kepada Allah. Tentunya dari segala amalan amalan sholih apapun, lisan maupun perbuatan, bahkan di hati-hati kita, semua kita manfaatkan untuk baik. Wallahu ta'ala a'lamu bish-shawab.